الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين الطلبة من طرف نار الدعوة السلفية رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله تعالى pada pagi hari yang cerah ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ba'du Fawaid min Surat Al-Fatihah karya Al-Imam Al-Allamah Syekh Islam Al-Mujaddid Al-Mujahid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas faedah dari ayat yang pertama atau sebagian faedah dari ayat yang pertama, yaitu kewajiban mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya mencintai Allah termasuk bentuk ibadah qalbiyah, ibadah hati. Demikian pula mencintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-haq dan ahlul haq, mencintai kebenaran yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, dan mencintai orang-orang yang melaksanakan kebenaran tersebut. Demikian pula sebagai konsekuensi dari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepatutnya seorang muslim membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kebatilan, apakah itu kesyirikan, kebid'ahan maupun kemaksiatan, dan membenci orang-orang yang mengikuti kebatilan tersebut. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-ayatu tsaniyah, ayat yang kedua, fiha ar-raja, di dalamnya terdapat ar-raja, yakni berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud beliau, pelajaran yang bisa dipetik dari ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang memiliki sifat rahmat yang luas, yang melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu Allah curahkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka kalau begitu, wajib bagi setiap hamba mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengharap rahmat Allah juga merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah qalbiyah. Sebagaimana mahabbah, cinta kepada Allah adalah ibadah hati, demikian pula ar-raja, mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah hati. Karena Allah mengabarkan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Zul Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang amat luas, dan Ar-Rahim Zul Rahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan luasnya rahmat Allah, seperti sudah kita singgung, dapat terlihat dengan jelas oleh kita dari rahmat Allah yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya. Seperti disebutkan dalam hadis Bukhari dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu, yang sudah kita singgung sebelumnya pada pembahasan basmalah, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 100 rahmat, dan setiap satu rahmat dari 100 rahmat ini memenuhi langit dan bumi, dan dari 100 rahmat tersebut hanya satu rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluknya di bumi ini. Dari satu rahmat tersebut seluruh makhluk dapat berkasih sayang, sampai-sampai binatang buas tidak akan menerkam anaknya sendiri, karena mendapatkan bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang ibu sangat mengasihi anaknya. Bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari satu rahmat Allah yang Allah letakkan di bumi. Kalau begitu, masih ada 99 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya. Inilah yang harus kita harapkan, yaitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu dimasukkannya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan seluruh rahmatnya. Seperti dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Maka sudah sepatutnya seorang muslim berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni berharap agar dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ar-raja, berharap kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan mengharap hal-hal yang bisa mendekatkan kepada rahmatnya, dimasukkan ke dalam surganya, adalah merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah hati. Jadi ibadah itu begitu luas cakupannya. Sekedar berharap dengan hati, mencintai dengan hati, itu sudah tercakup dalam makna ibadah. Baik. Maka seorang muslim hendaklah selalu mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar bisa meraih rahmat Allah tersebut? Apakah cukup dengan mengharap saja? Tidak. Tetapi harus disertai dengan amalan. Ar-raja, pengharapan kepada Allah, mengharap rahmatnya, mengharapkan agar bisa dimasukkan ke dalam surga, harus disertai dengan amalan. Amalan apakah yang bisa membuat kita meraih rahmat Allah dan meraih surga Allah? Dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, dikatakan para ulama, perjumpaan ini adalah perjumpaan dalam keadaan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hamba akan berjumpa dengan Allah. Namun ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dan ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah dia beramal saleh, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan janganlah dia menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Ini dua syarat agar bisa meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, agar bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, bukan dimurkai. Yang pertama, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah, maka hendaklah dia beramal saleh. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan amal saleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, yakni beribadah dengan ikhlas semata-mata kepada Allah dan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dua syarat apabila seorang menginginkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus beramal saleh, yaitu amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia harus beramal berdasarkan keikhlasan. Tidak boleh dia beribadah kepada selain Allah, dan tidak boleh dia beribadah kepada Allah karena selain Allah, seperti karena pujian makhluk, karena sanjungan mereka, dan seterusnya. Maka siapa yang beramal dengan kebid'ahan, bukan dengan petunjuk Rasulullah SAW, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai. Ini hati-hati. Jadi karena itu dijelaskan tentang hadis al-khawt, hadis telaga Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, setiap umatku akan meminum darinya. Nabi SAW diberikan satu telaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Telaga inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Kata Nabi SAW, setiap umatku akan minum dari telaga ini. Siapa yang meminumnya, dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang, dan Nabi SAW mengenal mereka adalah umatnya. Tetapi tiba-tiba mereka dihalangi. Mereka tidak bisa meminum dari telaga tersebut. Padahal Nabi SAW telah menunggu di telaga bagi setiap umatnya, untuk berjumpa dengan Nabi SAW di telaga tersebut. Tapi mereka tidak bisa meminum darinya. Lalu Nabi SAW berkata, umatku, umatku. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu, wahai Muhammad, perbuatan-perbuatan kebid'ahan dan kemaksiatan yang baru yang mereka ada-adakan. Mereka ada-adakan tanpa petunjukmu setelah kematianmu. Maka mereka dihalangi, tidak bisa meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini bagian dari azab yang mereka dapatkan karena mereka tidak beramal saleh ketika di dunia, yaitu tidak beramal sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka beramal berdasarkan kebid'ahan, berdasarkan hawa nafsu, bukan dengan ilmu, cuma sekedar ikut-ikutan. Apa yang mereka dengar itu mereka amalkan. Apa yang dikatakan tokoh mereka itu yang mereka ikuti, tanpa harus memeriksa dulu apakah yang diucapkan tokohnya ini atau kelompoknya ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Lalu untuk melegalkan amalan mereka, mereka ciptakan istilah bid'ah hasanah. Padahal Nabi SAW jauh-jauh hari sudah memperingatkan, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Lalu mereka mau menentang ucapan Nabi SAW dengan mengatakan, tidak semua bid'ah sesat, tidak semua bid'ah buruk, ada juga bid'ah hasanah katanya. Maka perbuatan kebid'ahan berarti bukan melakukan amal saleh, sebab tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Percuma seorang mengharapkan rahmat Allah tetapi dia menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berbuat bid'ah tetapi dia berbuat bid'ah. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Fitnah, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaq'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fa yahlik. Bisa jadi seorang itu apabila dia berani menolak sebagian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul dalam hatinya kesesatan, lalu dia binasa di atas kesesatan tersebut sebagai hukuman dari penentangannya terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Kok ada orang yang berani mengatakan tidak? Setiap bid'ah tidak sesat. ada juga bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya. Makanya jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bertentangan dengan sifat ar-raja, mengharapkan rahmat Allah. Sebab orang yang mengharapkan rahmat Allah selalu beramal saleh, yakni amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula beramal dengan ikhlas, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Sebab seorang yang mati dengan melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sudah pasti dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi azab yang telah menantinya. Iya. Oleh karena itu, barang siapa yang benar-benar, yang sungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga kelak, maka hendaklah dia beramal dengan ikhlas, menjauhi segala perbuatan syirik kepada Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil, dan dia beramal sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menjauhi segala macam perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh beliau. Wal ayatus tsalitsah, dan ayat yang ketiga, fiha al-khauf, di dalamnya terdapat pelajaran al-khauf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud beliau dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, maliki yaumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja pada hari pembalasan. Bisa dibaca maliki yaumiddin, atau bisa dibaca maliki yaumiddin dengan memendekkan mimnya, yang berarti pemilik hari pembalasan. Bisa bermakna dua, raja atau pemilik hari pembalasan, dan maknanya kurang lebih sama. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwasannya dia adalah raja, dia adalah pemilik hari pembalasan, hari kiamat. Semua raja yang pernah berkuasa di dunia pada waktu itu hilang kekuasaannya semuanya. Tidak ada sedikit pun kekuasaan mereka. Raja di dunia maupun rakyat jelata, kedudukannya sama. Tidak ada raja pada hari itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Walaupun seluruh hari di dunia di bawah kerajaan Allah, di bawah kepemilikan Allah, namun hari kiamat lebih khusus, sebab pada hari tersebut benar-benar hilang seluruh kerajaan makhluk. Kalau di dunia Allah masih berikan kesempatan ada raja-raja dari kalangan makhluk, walaupun kerajaan mereka terbatas, kepemilikan mereka terbatas, tidak seperti kerajaan dan kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di akhirat kelak, pada hari kiamat, benar-benar dihilangkan sama sekali kekuatan, kerajaan, dan keagungan seorang raja yang dulu pernah dimiliki oleh makhluk ketika di dunia. Sampai Allah berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada satupun yang berani menjawab. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri, lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja, yang maha kuat. Demikian pula dalam hadis disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam langit dan bumi dengan tangan kanannya digulung. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aynal jabbarun, aynal mutakabbirun, di mana para tiran, di mana orang-orang yang sombong. Dalam riwayat yang lain, aina mulukul ard, di mana raja-raja bumi, di mana raja-raja ketika di dunia. Tunjukkan kehebatan kalian pada hari ini. Jadi benar-benar Allah hilangkan seluruh kekuatan makhluk, seluruh kebesaran dan keagungan yang pernah dimiliki oleh makhluk ketika di dunia, ketika mereka masih menjabat sebagai seorang presiden, sebagai seorang menteri, sebagai seorang wali kota, dan sebagai raja-raja ketika di dunia. Allah hilangkan sama sekali. Maka ayat ini sebagai peringatan. Ingatlah wahai kalian manusia, akan datang suatu hari di mana kekuatan dan keagungan kalian akan Allah hilangkan sama sekali. Dan Allah tunjukkan pada hari itu benar-benar kekuasaan adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, pelajaran besar yang bisa kita petik dari ayat ini adalah al-khawf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan datangnya hari pembalasan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah tunjukkan, tidak ada satupun yang mampu melawan Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu. Semua manusia tertunduk, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan dia dilemparkan ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun tidak ada yang berani mengucapkan satu kata, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajaran yang sangat besar. Wajib bagi manusia untuk takut kepada Allah. Dan takut itu sendiri merupakan bagian dari ibadah qalbiyah, ibadah hati. Takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki adab yang pedih. Agar kita tidak dimasukkan di dalam adab Allah, maka hendaklah kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya, sebagaimana ar-raja, orang yang mengharapkan rahmat Allah, harus dengan amal saleh, harus dengan ikhlas dalam beribadah, demikian pula di dalam al-khawf. Kalau benar-benar kita takut kepada Allah, maka laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah gunanya kita menuntut ilmu agama. Kita belajar tauhid agar kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak takut kepada Allah, karena mereka belum mengenal Allah, atau pengenalan mereka kepada Allah itu kurang, sehingga mereka dengan mudahnya berbuat maksiat. Tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak pernah membaca tentang Allah, atau kurang mengetahui tentang adat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka berani melakukan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau seorang hamba mengenal Allah, maka akan muncul di dalam hatinya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ay al-ulama'u billah, yakni para ulama atau orang-orang yang mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengetahui Allah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya, orang yang berbuat maksiat karena kurang rasa takut mereka kepada Allah, kurang iman mereka kepada Allah, karena tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak menuntut ilmu agama. Maka penting sekali kita selalu menuntut ilmu agama, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuji para nabi dan rasul dan orang-orang saleh di dalam Al-Quran, di mana mereka selalu beribadah kepada Allah atas dasar cinta, atas dasar harap dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus senantiasa bersama, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surga Allah, demikian pula takut kepada Allah, takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam Al-Quran, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90 Allah berfirman tentang para nabi, mereka bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka beribadah kepada kami dalam keadaan harap dan takut. Ini sifat para nabi dan rasul. Mereka harap dan takut kepada Allah. Oleh karena itu, mereka bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Iya. Maka, hendaklah kita mengikuti sifat para nabi dan rasul, takut dan harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, Allah memuji mereka. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang yang mereka sembah, yaitu orang-orang saleh dahulu dan para nabi yang disembah oleh manusia, yang dijadikan perantara oleh manusia antara dirinya dengan Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, justru mereka mengharapkan kepada Allah suatu wasilah, yakni suatu amal saleh yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah langsung, bukan melalui perantara, yaitu makhluk yang dijadikan perantara antara seseorang dengan Allah. Mereka berharap siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat para nabi dan rasul, selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran yang sangat berharga dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, maliki yaumiddin, adalah rasa takut yang harus ada pada diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini, dari ayat yang pertama adalah menetapkan tauhidur rububiyah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah adalah Rabbul Alamin. Dan Rabb itu adalah zat yang terkumpul padanya tiga sifat, yaitu Al-Khalqu wal-Mulku wa-Tadbir, penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang menguasai alam ini, dan tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita imani Allah telah mengabarkan bahwa dia adalah Rabbul Alamin, maka kita tauhidkan Allah di dalam rububiyah, dalam mencipta, di dalam menguasai, dan dalam mengatur alam ini. Allah sendiri, tidak ada yang bersekutu bersama Allah, tidak ada yang membantu Allah di dalam rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua dari ayat yang pertama, isbatul hamdil kamil lillahi azza wa jalla, menetapkan pujian yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab al-Islam di dalam alhamdu itu adalah al-Islam al-istighraqiyah yastaghriqu jami'al mahamid. Al-Islam di dalam kata alhamdu itu mencakup seluruh bentuk pujian. Maka maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'ziman. Makna alhamdu adalah mensifatkan Allah dengan kesempurnaan, dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka pujian yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga dari ayat yang pertama, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala hanya dia yang berhak, hanya boleh bagi Allah, khusus baginya pujian yang sempurna dilihat dari segala sisi. Artinya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Perbuatan-perbuatan Allah tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Demikian pula ketetapan Allah. Baik ketetapan kauni, yaitu semua yang terjadi di alam ini. Apakah itu kesehatan ataukah penyakit? Apakah itu kenikmatan ataukah musibah? Semuanya sempurna. Semuanya mengandung hikmah yang baik. Demikian pula ketetapan Allah syar'iyah berupa syariat Islam yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah adalah syariat yang sempurna. Jadi, dilihat dari sisi manapun, Allah subhanahu wa ta'ala sempurna, tidak mengandung aib, tidak mengandung celah sedikit pun. Pelajaran yang keempat dari ayat yang pertama, umumu rububiyyatillahi azza wa jalla fatashmalu jami'al alamin. Keumuman rububiyah Allah yang mencakup seluruh alam. Jadi, walaupun orang-orang musyrik menyekutukan Allah di dalam uluhiyah, mereka beribadah kepada selain Allah, tetapi mereka tidak bisa lepas dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bisa lepas bahwa Allah yang menciptakan mereka dan akan mematikan mereka. Mereka tidak bisa lepas dari pengaturan Allah dan dari kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyid. Kemudian, pelajaran dari Ar-Rahman wal-Rahim yang pertama adalah isbatu tauhid al-asma' wa sifat. Menetapkan tauhid asma' wa sifat. Bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk menamakan dirinya. Sehingga kita hanya beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pelajaran yang kedua, dari ayat yang kedua, menetapkan dua nama ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya imani bahwa dua nama ini benar-benar nama Allah, yaitu Ar-Rahman War-Rahim. Di mana kedua nama ini terkandung sifat rahmat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, rahmat Allah yang maha luas, yang selalu melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, dan rahmat Allah yang merupakan perbuatan Allah yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya. Kemudian, pelajaran yang ketiga dari Ar-Rahmanir Rahim adalah memahami bahwa rububiyah Allah dibangun di atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab, setelah Allah mengabarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rububiyah di tangan Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, lalu Allah menyampaikan Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha penyayang. Ya. Artinya, rububiyah Allah dibangun di atas sifat rahmatnya. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang ketiga, Malik Yawmiddin, yang pertama adalah menetapkan bahwasannya kekuasaan pada hari kiamat mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan dan kepemilikan pada hari kiamat khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berfirman, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Milik Allah yang satu, yang maha kuat. Pelajaran yang kedua, isbatul ba'ti wal jaza. Mengimani adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Dari firman Allah, Malik Yawmiddin, maka kita imani adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Kemudian pelajaran yang ketiga, yang terakhir dari ayat Alhamdulillah Maliki Yawmiddin adalah dorongan kepada manusia, motivasi kepada manusia agar beramal demi menghadapi hari tersebut, membekali diri untuk menghadapi hari pembalasan. Karena setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dihisab. Ya. Maka janganlah manusia beramal hanya karena dunia ini saja. Ya. Tetapi yang paling terpenting, bagaimana seorang beramal menghadapi hari kiamat, menghadapi hari akhirat. Sebab hakikatnya dunia itu sangat sedikit, tidak bisa dibandingkan dengan akhirat sama sekali. Seperti digambarkan di dalam hadis Al-Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di laut, lalu dia angkat jarinya dan dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Sedangkan sisa di lautan adalah perumpamaan kehidupan akhirat. Itu maknanya tidak bisa dibandingkan sama sekali antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Baik waktu yang kita lalui ketika di dunia, demikian pula kenikmatan dan penderitaan yang kita dapatkan ketika di dunia, tidak bisa dibandingkan dengan waktu lamanya kehidupan di akhirat. Demikian pula kenikmatan ataupun penderitaan yang ada di hari akhirat kelak. Oleh karenanya, seorang yang berakal, seorang muslim, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menyadari dia diciptakan oleh Allah dan selalu diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak beramal sekedar untuk kehidupan dunia ini saja, tetapi beramal untuk kehidupan akhirat, untuk masa depannya di kampung akhirat, kampungnya yang sebenarnya. Dan kali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang harus disampaikan oleh Ustaz Abu Dhabi Sufyan pada pertemuan yang ketiga ini. Insyaallah kita masuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya sebutkan supaya dicatat nomornya, 08 5353 02 03 04. Kalau misalkan ada keperluan lainnya selain pertanyaan, bisa menghubungi nomor penyiar radio dakwah Salafiyah, di antaranya 0813 949 72127. Itu mungkin informasi yang ingin disampaikan. Dan sekali lagi yang ingin bertanya bisa juga melalui surat, atau juga misalkan datang ke studio radio dakwah Salafiyah. Kami persilakan, ahlan wasalam, kami senang hati menyambut kedatangan antum. Dan alhamdulillah di sini juga banyak asatid lain yang antum bisa berkonsultasi langsung dengan para asatid dari Mahad An-Nur Al-Asari. Ada Ustaz Khatib, ada Ustaz Fauzan, ada Ustaz Rashid dan juga lainnya, alhamdulillah. Mungkin langsung saja kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah ya mamba'an. Ustaz, mohon disampaikan dalil harusnya mendengar dan menjawab azan, dan bagaimana ketika sedang mendengarkan kajian RDS kemudian berkumandang azan isya. Yang utama harus didengar dan dijawabkan azan tersebut. Baik. Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengarkan azan, maka ucapkan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Ya. Ini jelas hadis disyariatkannya untuk menjawab azan. Iya. Kalau sedang kajian, ya, kalau bisa bersamaan, karena biasanya memang kita di sini azannya agak terlambat. Ya. Kalau tidak bisa, ya dimatikan saja dulu radionya, lalu dijawab azan, baru dengarkan kajian kembali. Baik.

bagaimana orang yang berpendapat bahwa hukum yang berjalan di Indonesia sekarang ini sudah betul, sedangkan di Indonesia sekarang ini tidak memakai hukum Islam. Kalau itu bukan hukum Islam atau bertentangan dengan Islam, lalu dia katakan betul atau boleh, maka ini kekafiran, kufur asbar, mengeluarkan dari Islam. Bila sehat, iya. Baik. Minta tolong jelaskan lebih bagaimana maksudnya mendengarkan azan. Apakah suara azan seperti Masjid Nabawi? Azan model suara di Mekah, apakah termasuk mendengarkan, melakukan, mendendangkan? Bagaimana dengan perintah membaguskan suara? Apakah muazin yang kecepatan dalil azan dan iqamah berdosa karena yang mendengarkan tidak sempat mengikuti lafaz azan karena terlalu cepat? Syukran. Ini maksud dengan melakukan atau mendendangkan itu, yakni dia memanjangkan bacaan melebihi matnya, melebihi harakatnya. Ini yang hukumnya makruh. So, mana riwayat dari Ibnu Umar dan juga dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hukumnya makruh kalau sampai memanjangkan yang tidak seharusnya dipanjangkan. Dan hukumnya menjadi haram kalau sampai merubah makna. Seperti yang kita contohkan kemarin, orang yang mengucapkan Allahu Akbar, barnya dia panjangkan. Tadinya bermakna Allah Maha Besar, ketika barnya dia panjangkan, menjadi Allah itu adalah gendang-gendang. Iya. Maka ini haram dan merubah makna. Azannya tidak sah. Jadi yang menjadi patokan, ikuti saja panjang dan pendek sesuai dengan bacaan-bacaan azan tersebut. Iya. Pak Ustadz, di kampung saya ada rombongan manakiban terus makan-makan, katanya doanya dihadiahkan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini bid'ah atau bukan? Ini termasuk kebid'ahan. Berzikir berjamaah, berdoa berjamaah, atau menentukan suatu hari khusus untuk menaqid dan sebagainya adalah termasuk kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau mendoakan Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak apa-apa. Ya. Walaupun beliau bukan orang yang paling berhak untuk didoakan. Ya. Artinya, beliau bukan orang yang paling mulia dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi yang terdahulu dari kalangan umat Islam yang pertama, itulah generasi yang paling mulia, yang paling berhak kita doakan. Yang paling berhak kita doakan. Dan biasanya orang yang mendoakan khusus kepada Syekh Abdul Qadir Jailani karena mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang terhadap beliau. Ya. Seperti memuliakan beliau melebihi para sahabat, bahkan melebihi Nabi dan Rasul. Ya. Atau memuliakan beliau melebihi Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Malik yang hidup di kurun-kurun yang terbaik. Ya, padahal belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling terbaik. Ya. Dan itu karena kisah-kisah dusta, kisah-kisah palsu yaitu tentang karamat Syekh Abdul Qadir Jailani yang tidak benar-benar ada. Ya. Ini ada orang yang membuat suatu kitab berisi tentang karamat-karamat Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal itu kisah-kisah dusta, kebanyakan dusta, karangan-karangan orang yang tidak benar-benar terjadi. Baik. Ini berlebihan kalau sampai mengkhususkan Syekh Abdul Qadir Jailani saja yang didoakan. Ini doakan seluruh ulama, seluruh ulama kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang lebih berhak untuk kita doakan. Iya. Maka yang termasuk perbuatan kebid'ahan. Ustaz Ali Mahdad, Ustaz Ahli Madhab itu artinya apa? Artinya mohon dijelaskan. Ahli Madhab adalah orang yang mengikuti suatu madhab. Ya. Adalah orang-orang yang mengikuti suatu madhab. Ini saya Ahmad mau tanya. Terus keterangan yang mengatakan berdoa di dekat orang-orang yang saleh baik itu masih hidup atau sudah mati, itu mustajab, dan orang-orang yang berdalil kepada itu. Tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Sunnah, kalau berdoa di dekat orang-orang yang saleh, apakah dia masih hidup? Terlebih kalau dia sudah mati, memiliki keutamaan tersendiri. Tidak ada dalilnya. Adapun kalau dia masih hidup, boleh kita datang dan meminta didoakan. Ya. Bukan meyakini keutamaan berdoa di dekatnya, tidak. Tapi datang kepadanya dan minta didoakan. Kalau dia sudah mati, maka tidak ada keutamaan sedikit pun berdoa di sisi kuburannya, dan termasuk kesyirikan kalau sampai berdoa kepadanya. Ya. Adapun berdoa di sisi kuburannya, berdoanya kepada Allah, maka ini termasuk perbuatan bid'ah dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan, persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Seperti dalam As-Sahih diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Yang mana dalam gereja tersebut terdapat gambar-gambar bernyawa. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika idza mata fihim ar-rajul shalih aw al-'abd shalih banaw 'ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar." Ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu apabila mati di kalangan mereka orang-orang saleh, maka mereka buat tempat ibadah di kuburannya. Mereka berdoa di situ dan beribadah kepada Allah di situ. Lalu mereka gambarkan di tempat tersebut rupa atau gambar orang-orang saleh yang sudah meninggal itu. Jadi kebiasaan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru sebaliknya, hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Ustaz, saya ngaji dari turutan ningkat Al-Qur'an sampai khatam Quran yang dibaca Arab semua tidak tahu artinya. Terus sekarang sudah jadi seorang ibu membaca Al-Quran pakai yang ada terjemahannya dan tafsirnya. Alhamdulillah jadi tambah pengertian. Ustaz, apa tidak salah dengan cara seperti itu? Mohon dijawab. Ya memang seharusnya dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari dulu cara membacanya dengan baik dan benar. Ya. Terutama bagi anak-anak. Lalu kemudian mempelajari tafsirnya. Demikian pula menghafalnya. Mempelajari penjelasan para ulama, tidak sekedar dengan terjemahan. Terjemahan itu bukan tafsir. Tafsir itu seperti tafsir Ibnu Katsir, ya. Atau yang lebih besar, tafsir At-Tabari, atau tafsir ulama-ulama mu'asirin seperti tafsirnya Imam As-Sa'di, tafsirnya Syekh Al-Utsaimin dan sebagainya. Itu yang dipelajari, bukan sekedar terjemahan. Baik. Jadi itu yang lebih penting, memahami makna dan kandungan ayat Al-Quran, itu yang lebih penting dari sekedar membacanya atau menghafalnya. Ya, harus selalu diingat, memahami kandungan Al-Quran dan mengamalkannya itu lebih penting dari sekedar membacanya dan menghafalnya. Oleh karenanya, bagi yang belum bisa memahami maknanya, seperti anak-anak kecil, maka yang lebih afdal baginya diajarkan cara membacanya yang benar dan menghafalnya. Sebab kalau diajarkan makna-maknanya, dia belum bisa pahami secara detail. Maka diajarkan secara global dan ditekankan untuk membaca dengan sesuai hukum-hukum tajwidnya dan menghafalnya. Baik. Inilah salah satu program-program yang ada di pesantren. Baik. Pak Ustaz, apa sunnah-sunnah hari raya? Sunnah di dalam hari raya banyak. Di antaranya disunnahkan berpakaian yang paling terbaik, ya, berhias. Ya. Demikian pula kalau dalam Idul Fitri ya, sebelum berangkat sholat disunahkan untuk makan dulu, ya, makan beberapa butir kurma atau makan apa saja. Sebaliknya dalam Idul Adha disunahkan untuk makan dari sembelihan, ya, jadi tidak makan setelah menyembelih, dan menyembelih itu setelah sholat. Baik. Demikian pula disunahkan untuk memilih jalan yang berbeda ketika mendatangi tempat sholat dan ketika pulangnya. Iya. Demikian pula disunahkan untuk bertakbir, mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takbir pada sholat Idul Fitri dimulai ketika seorang keluar dari rumah sampai sebelum sholat. Iya, sampai sebelum sholat. Baik. Adapun pada sholat Idul Adha, takbir pada Idul Adha itu dimulai pada subuh. Pada subuh Idul Adha sampai selesai hari-hari tasyrik. Baik. Dan bertakbir itu bebas, tidak mesti habis sholat, dan tidak boleh dilakukan dengan berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Kira ada dalilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat bertakbir yang membentuk sebuah kor misalnya, atau dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu diikuti oleh para sahabat, tidak. Apakah maaf-maafan termasuk sunnah hari raya? Karena ada yang menyatakan ini termasuk momen yang tepat, karena momen yang tepat maka baik kalau kita gunakan. Tolong dijelaskan. Bermaaf-maafan tidak termasuk sunnah hari raya, tetapi termasuk sunnah seluruh hari. Bahkan termasuk kewajiban. Kewajiban seluruh hari. Jangan dikhususkan hanya hari raya saja. Padahal belum tentu kita masih hidup sampai hari raya. Kenapa harus tunggu hari raya baru saling maaf-maafkan? Tidak ada dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengkhususkan hari raya baru kemudian bermaaf-maafan, atau mengkhususkan bulan Ramadan baru bermaaf-maafan. Setiap hari, setiap saat, kalau ada kesalahan, saling maaf-maafkan. Jangan tunggu Ramadan, jangan tunggu hari raya. Baik. Adapun kalau kebetulan pas hari raya, liburan, bertemu, berjumpa, maka tidak apa-apa kalau saling memaafkan. Yang menjadi masalah, yang menjadi bid'ah, kalau seorang mengkhususkan hari khusus yang tidak dikhususkan di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Sunnah mengusap sorban ketika wudhu. Jadi bagaimana model sorban yang dipakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah seperti model Saudi, Yaman, Pakistan, atau model mana? Atau model Indonesia? Baik. Tidak ada suatu syariat modelnya harus persis seperti yang dilakukan, yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perinciannya seperti yang kita jelaskan dalam masalah qamis. Model penutup kepala tidak harus persis seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mengikuti Nabi dari sisi beliau mengikuti adat kebiasaan kaumnya. Hanya saja yang menjadi masalah, apakah semua bentuk penutup kepala boleh diusap ketika berwudu? Maka yang dijelaskan para ulama, boleh apabila penutup kepala itu kriterianya seperti sorban. Kriterianya ada dua, yaitu menutup seluruh kepala dan memiliki kesulitan ketika dibuka. Ini hikmahnya kenapa dibolehkan mengusap sorban. Karena itu, ya, sorban menutupi seluruh kepala sehingga mencakup seluruh bagian anggota kepala yang wajib diusap ketika berwudu. Demikian pula hal itu kalau dibuka, ya, akan menyulitkan orang yang menggunakannya. Maka disunahkan untuk, atau dibolehkan untuk mengusap di atas sorban, ya. Tidak harus membuka sorbannya. Maka demikian pula kalau seorang memiliki penutup kepala yang memiliki dua kriteria ini seperti sorban, menutupi seluruh kepala dan sulit untuk dibuka tutup, maka boleh dia usap, ya. Sehingga ulama mengkiaskan pada jilbab, ya. Pada jilbab, iya.